sing kira ana wawak. Kadung sing ana kenine, sing kira ana wawak. Kadung sing ana wong apa-apa. Ojo momongan wong iko alang-alang molo. Ojo kolet perkoro engko tak kobong. Tuas melonyo, tuas jati ancur. Thank you. cambiar. Gampang katut, gampang lulut. Ganggu roh mereka, mereka yang pianyu. Adem rasa hati, ayem enak turu. Tentrem, umyah, umyah.